بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Daw'il Kitabi wa Sunnah, pembahasan Kitabus Siyam. Kita masuk pada masalah yang ketiga dari bab yang pertama. Al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang ketiga, aqsamus siyam. Macam-macam puasa. As-siyamu qisman, puasa itu ada dua macam. Wajibun wa tatawwu'un. Yang pertama puasa wajib, dan yang kedua puasa sunnah. Wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan puasa yang wajib terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Athani yang kedua, saumul kafarat, puasa dalam rangka membayar kafarah. Yang kafarah tersebut hukumnya wajib. Baik kafarah jima' di siang Ramadan atau kafarah yang lainnya. Atsalitsah yang ketiga, saumun nadzar, puasa nazar. Ketiga jenis puasa ini hukumnya adalah wajib. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa bayar kafarah, yang ketiga puasa nazar. Ketika seseorang bernazar akan berpuasa, maka wajib baginya untuk menunaikan nazarnya. Baik nazar mutlak atau nazar muqayyad. Nazar yang mutlak, yang tidak berkaitan dengan apapun, tidak berkaitan dengan kesehatan, rezeki dan yang lainnya. Saya bernazar puasa sekian hari. Ini nazar mutlak. Adapun nazar muqayyad dikaitkan dengan suatu perkara. Misalkan kalau saya sehat, saya akan berpuasa sekian hari. Baik nazar mutlak atau nazar muqayyad, hukumnya wajib untuk ditunaikan. Kecuali kalau nazarnya nazar maksiat. Nazarnya nazar maksiat. Nah, kalau saya berhasil mencuri barang ini, saya akan puasa sekian hari. Ini nazar maksiat. Kemudian wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Pembahasan dalam kitab ini terbatas hanya dalam pembahasan puasa Ramadan. Wa fi shaumi tatawwu. Dan juga pembahasan puasa dalam kitab ini terbatas hanya dalam pembahasan puasa-puasa sunnah. Puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah saja. Akan dijelaskan nanti sedikit penjelasan tentang puasa-puasa sunnah. Amma baqiyatul aqsam fata'ti fi mawadi'iha. Adapun jenis-jenis yang lainnya, puasa kafarah, puasa nazar, ini akan datang dalam tempatnya tersendiri ya, nanti dalam bab-bab setelahnya atau dalam kitab-kitab setelahnya akan dibahas tentang kafarah, nazar dan yang lainnya insyaallah ta'ala. Selesai dari masalah yang ketiga, jenis-jenis puasa. Al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat. Fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmatu min masyru'iyati shaumi. Keutamaan puasa di bulan Ramadan dan hikmah disyariatkannya puasa. Ada dua pembahasan. Pembahasan pertama, keutamaan puasa Ramadan. Pembahasan yang kedua adalah hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Lawal yang pertama, fadluhu, keutamaan puasa Ramadan. Di sini hanya dijelaskan atau disebutkan sebagian keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama adalah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar, melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan dilandasi keimanan dan mencari pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan dilandasi keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah, juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan dosa yang diampuni ini adalah shagairud dzunub, dosa-dosa kecil ya. Karena dosa-dosa besar tahtaj ila taubah, membutuhkan proses taubat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga di antara keutamaan puasa Ramadan adalah akan mengampuni atau menggugurkan dosa-dosa yang telah berlalu. Ya, dosa-dosa kecil yang telah berlalu. Ini di antara keutamaan puasa Ramadan. Namun dengan syarat ini, dilandasi dengan imanan, iman, kemudian dilandasi dengan ihtisab, dia berpuasa hanya mencari ridho Allah, mencari pahala di sisi Allah Azza wa Jal, bukan mengharapkan pujian, sanjungan atau tujuan-tujuan yang lainnya. Kemudian wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza istunibatil kaba'ir. Puasa ini 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya, sholat yang 5 waktu, sholat yang 1 ke sholat berikutnya, dan juga Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, itu mukaffiratun lima bainahun, menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Idza istunibatil kabair, apabila ditinggalkan dosa-dosa besar. Artinya yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Salat lima waktu juga penggugur dosa. Demikian pula salatul Jumu'ah, penggugur dosa. Demikian pula puasa di bulan Ramadan merupakan penggugur dosa yang dilakukan di antara kedua waktu tersebut. Itu dosa-dosa kecil. Hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadan. Ini sebagian yang datang tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Wa fadailuhu katsira. Dan sebenarnya keutamaannya itu banyak. Keutamaan-keutamaan puasa di bulan Ramadan sangatlah banyak. Nah, namun cukuplah hadis di atas ya, menjadi motivasi bagi kita untuk semangat ya, bersungguh-sungguh dalam menjalani puasa di bulan Ramadan dengan ikhlas dan hanya mengharap pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Kemudian pembahasan yang kedua, al-hikmatu min masyru'iyati shaumih, hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Syara' Allah subhanahu as-sawma lihikamin adidatin wa fawaid kathira. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa karena hikmah-hikmah yang bermacam-macam dan faedah-faedah yang banyak. Hikmah dan faedahnya banyak dari hikmah dan faedah-faedah puasa. Famin dzalik, di antaranya disebutkan beberapa di antaranya dalam kitab ini. Yang pertama, tazkiyatun nafs. Puasa itu akan mensucikan jiwa. Puasa akan mensucikan jiwa. Wa tathhiruha, dan akan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran penyakit hati. Dibersihkan, disucikan jiwa ini, hati ini. Wa tankiyatuha minal akhlati radiati wal akhlaki radhilah. Puasa ini akan membersihkan dari kotoran-kotoran yang busuk ya, yang jelek, dan dari akhlak-akhlak yang rendah ya, akhlak-akhlak yang tercela. Li'anna sawma yudiku majari syaitan, karena puasa itu akan menyempitkan jalan masuknya syaitan ya, fi badanin insan, pada badan seseorang. Jadi syaitan, tajri alal insan majrud dam, syaitan itu mengalir pada manusia pada aliran darah ya. Dengan berpuasa maka akan mempersempit ya, aliran jalan syaitan tersebut. Dengan berpuasa akan mempersempit aliran jalan syaitan dalam badan seseorang. Sehingga orang yang berpuasa akan terbersihkan ya, tersucikan dirinya dari kotoran-kotoran dan akhlak-akhlak yang rendahan, akhlak-akhlak yang tercela ya, penyakit-penyakit hati ya, dan seterusnya. Nah. Kemudian di antara hikmah disyariatkannya puasa, fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Di dalam ibadah puasa itu ada bentuk zuhud dalam hal dunia dan syahwatnya dan kesenangan-kesenangan dunia. Yang biasanya makan enak, lezat dan seterusnya harus ditahan selama berpuasa. Yang biasanya makan sehari 3 kali jadi 2 kali. Sahur dan buka. Yang biasanya melakukan ini dan itu dari kesenangan-kesenangan dunia di siang hari, ditahan karena sedang berpuasa. Sehingga dalam berpuasa itu ada bentuk tazhid fid dunya wa syahwatiha. Wa targhibun fil akhirati wa na'imiha, dan dalam puasa terdapat targhib, terdapat motivasi, anjuran yang kuat untuk meraih akhirat dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Orang yang berpuasa dia semangat, bersungguh-sungguh, termotivasi untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Dia rela meninggalkan kenikmatan dunia di siang hari dalam rangka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat yang lebih, lebih kekal, lebih baik, dan seterusnya. Atsalisa, yang ketiga dari hikmah disyariatkannya puasa, as-saumu yub'itsu 'alal 'atfi 'alal masakin. Puasa itu membangkitkan rasa iba kepada kaum miskin, kepada orang-orang miskin. Wa syu'ur bi 'alamihim, dan akan membangkitkan sikap merasa, ikut merasa atau ikut merasakan apa yang dialami oleh orang-orang miskin dan orang-orang fakir, ikut merasakan perihnya lapar, ikut merasakan dahaganya haus, dan seterusnya. Li'anna sha'ima yadhuku alamal ju'al atash. Karena orang yang berpuasa itu dia merasakan perihnya lapar dan haus. Ila ghairi dzalika minal hikamil balighah. Dan yang lain-lainnya dari hikmah-hikmah yang agung dari disyariatkannya puasa. Wal fawaidil adidah, dan juga dari faedah-faedah yang banyak dari faedah-faedah disyariatkannya puasa. Kemudian al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Syurutu wujubi siyami Ramadan, syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Yang pertama al-Islam. Syarat yang pertama, syarat wajibnya puasa Ramadan adalah Islam. Harus orang muslim atau muslimah. Fala yajibu wa la yasihu siyamu minal kafir, maka tidak wajib dan tidak sah puasa yang dilakukan oleh orang kafir. Li'anna siyama ibadah, karena puasa itu adalah ibadah. Wal ibadatu la tasihu minal kafir, dan ibadah itu tidak sah jika dilakukan oleh seorang yang kafir. Fa idza aslama, dan apabila dia masuk Islam, si kafir ini masuk Islam, la yalzamu biqada'i ma fatah. Dia tidak wajib untuk mengqada puasa-puasa yang sudah berlalu. Masuk Islam umur 40 tahun misalkan. Ya. Dia tidak wajib mengqada puasa-puasa yang mungkin 15 tahun dia tinggalkan ketika kafir. Tidak wajib. Hanya wajib puasa ketika dia dalam keadaan muslim. Kenapa orang-orang kafir? Mereka tidak sah puasanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yattaghi ghayral islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Kebaikannya, amalannya, ya, sebaik apapun dia. Nah, banyak sodakohnya, banyak ininya, banyak itunya, akhlaknya, masya Allah. Nah, kebaikan-kebaikannya, amalan-amalannya tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala selama dia kafir. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan apa yang mereka lakukan ketika di dunia, ya, diperlihatkan amalan-amalan dia ketika di dunia, dan kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang bertebaran. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau menyekutukan Allah, ya, dan orang yang musyrik itu kafir, maka gugur amalan-amalanmu. Ya, gugur, tidak ada berguna. Ya, tidak berguna dan tidak berfaedah di sisi Allah azza wa jalla. Kemudian syarat yang kedua, al-bulugh. Telah mencapai usia balig dewasa baru wajib. Ya. Seorang kapan wajib puasa? Ketika dia telah mencapai usia balig dewasa. Fala yajibu siyamu 'ala man lam yablugh hadd at-taklif. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang belum sampai pada batasan taklif, yaitu balig dewasa. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathah. Pena diangkat dari tiga orang. Anin na'im hatta yastayqid, wa anil majnun hatta yufiq, wa anis saghir hatta yablug. Dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari orang yang gila sampai dia berakal kembali, dan dari anak kecil sampai dia dewasa balik. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Fa dzakara minhum as-sabi hatta yahtalim. Dalam hadis ini beliau menyebutkan as-sabi hatta yahtalim. Paina diangkat dari anak kecil sampai dia dewasa, balig. Sehingga ketika belum balik, belum wajib untuk puasa di bulan Ramadan. Walakinnahu yasihu siyam min ghairil balik law som idha kana mumayizan. Akan tetapi, sah puasa bila dilakukan oleh anak kecil yang belum balik, ya, apabila dia anak kecil yang sudah mumayiz. Kalau sudah mumayyiz, kemudian dia berpuasa, maka sah puasanya walaupun dia belum balig. Misalkan umur 6 tahun atau 7 tahun, dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Nah, sudah mumayyiz, sudah faham pembatal-pembatal puasa, ya. Nah, ini yang harus dilakukan ketika puasa, ya. Dan seterusnya, ya. Dia sudah mumayyiz. Jika dia berpuasa walaupun dia belum dewasa, maka sah puasanya. Nah, adapun yang belum mumayyiz, maka tidak sah puasanya. Wayam bagi liwali amrihi an ya'murahu bisiyam, dan seyogianya bagi walinya, bagi orang tua atau wali si anak yang sudah mumayyiz, ya, walaupun dia belum dewasa, ya, hendaknya wali atau orang tuanya memerintahkan anaknya untuk berpuasa walaupun belum balig, ya, walaupun belum wajib puasa kepadanya, ya, tapi diperintahkan. Kalau sudah mumayyiz umur 6 atau 7 tahun, diperintahkan untuk berpuasa, agar apa? Liya'tadahu wa ya'lafahu, agar supaya dia terbiasa, ya. Agar supaya dia terbiasa menjalankan ibadah puasa, sehingga ketika dia dewasa enggak kaget, ya. Nah, tidak kaget ketika berpuasa. Maka dilatih, ya. Bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka juga melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Ya. Nah, ketika salah satu di antara mereka menangis karena lapar atau haus, maka mulai diberi permainan-permainan, ya, untuk melupakan rasa lapar dan rasa haus. Nah, sampai waktu berbuka. Ya. Ini menunjukkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga melatih anak-anak mereka untuk puasa. Dan ketika telah berumur balig dewasa, maka wajib, wajib untuk berpuasa. Nah, dan diantara tanda-tanda balig, ya, kalau laki-laki maka dia telah ihtilam atau telah keluar maninya, ya. Nah, dan kalau perempuan dia telah mengalami haid, ya. Dan juga ada beberapa tanda-tanda yang lain yang lebih rincinya akan ada pada pembahasan tersendiri. Asalisa, yang ketiga dari syarat wajib puasa, al-aql, hendaknya orang tersebut berakal, bukan orang yang gila. Fala yajibu siyam alal majnun wal ma'tuh, maka tidak wajib puasa bagi orang yang gila dan yang hilang akalnya. Tidak wajib puasa bagi mereka. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah. Puasa pena diangkat dari tiga orang. Hadis yang tadi kita baca. Dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari orang yang gila sampai dia sadar, berakal, dan dari anak kecil sampai dia balig. Fadzakara minhum, beliau menyebutkan di antara orang yang diangkat penanya, ya, tidak terhitung, nah, apa yang dia lakukan, adalah al-majnun hatta yufik, orang yang gila sampai dia sadar atau berakal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Syarat yang keempat, as-sihhah, kondisinya sehat. Faman kana maridon la yutiku siyam fala yajib alaihi, maka barang siapa yang sakit dan tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib baginya berpuasa. Wa in shoma shaha siyamu, kalau dia paksakan diri untuk puasa, sah puasanya. Dia sakit tapi paksa, sah puasanya. Nah. Liqaulihi ta'ala, apa dalil bahwasannya orang yang sakit tidak mampu berpuasa, tidak wajib puasa atasnya di waktu itu? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin akhar." Fa iddatum min ayyamin akhar. Barang siapa yang sakit atau dia dalam perjalanan safar, kemudian dia berbuka, enggak mampu berpuasa, maka wajib bagi mereka untuk membayarnya di hari-hari yang lain, yaitu di luar Ramadan. Jika di bulan Ramadan sakit atau safar, dia boleh berbuka, tidak wajib puasa, tetapi wajib untuk mengqadanya di luar Ramadan. Wa in zala al-maradu wajaba alaihi qada ma aftarahu min ayamin. Dan kalau telah sembuh, hilang sakitnya, wajib baginya untuk mengqada hari-hari yang telah dia tinggalkan ketika Ramadan. Al-khamis yang kelima, syarat yang kelima, al-iqamah. Kondisinya dalam keadaan mukim, sedang berada di tempat tinggalnya, bukan musafir. Fala yajibu shaum 'alal musafir, maka tidak wajib puasa bagi seorang yang musafir. Sehingga orang yang musafir boleh berbuka di siang Ramadan. Dan itu adalah uzur syar'i. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang di atas tadi. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, dalam perjalanan, maka ketika dia berbuka, maka wajib baginya untuk berpuasa di hari-hari yang lain, mengkodok puasanya di hari-hari yang lain. Al-ayah. Fala shomal musafir shoha siyamu. Kalau seorang yang musafir ini berpuasa, maka sah puasanya. Wa yajib alaihi qada'u ma aftarahu fi safar. Dan wajib baginya untuk mengkodok na'am puasa yang telah dia tinggalkan na'am ketika Ramadan. Seperti orang yang sakit tadi, ketika sudah sehat, maka wajib mengkodoknya di luar Ramadan. Demikian pula orang yang safar, ketika telah mukim kembali, wajib baginya untuk mengkodok puasa yang dia tinggalkan ketika Ramadan. Kemudian asyartusa di syarat yang ke 6. Al-khuluwu minal haidi wan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Tentunya ini bagi wanita. Fal haidu wan nufasa la yajibu alaihi masyam. Maka wanita yang haid atau wanita yang nifas tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa ketika terkena haid atau ketika menjalani masa nifas setelah melahirkan. Bal yuhramu alaihima, bahkan tidak sekedar tidak wajib, tetapi haram. Haram yang haid dan nifas berpuasa. Enggak boleh mereka berpuasa. Apa dalilnya? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Fadzalika min aksani diniha." Bukankah ketika wanita itu haid dan ketika wanita itu haid dia tidak salat dan juga tidak puasa? Fadzalika, maka yang demikian itu termasuk min aksani diniha, bentuk kurangnya agamanya. Nah, kurangnya agamanya. perempuan dikatakan kurang agamanya. Kenapa? Karena tadi ketika dia haid dan nifas, dia tidak sholat dan juga tidak puasa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan juga oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Demikian juga hadis yang lain ketika Aisyah ditanya, "Nah, kenapa kita tidak mengqadha? Apa? Kenapa kita tidak berpuasa?" Ketika haid, ya. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Nah, kenapa harus diqadha, enggak puasa saja ketika haid? Ya. Maka beliau menjawab apa? Aharuriyatin ant? Apakah kamu orang-orang haruri? Ya, haruri itu tempatnya orang-orang khawarij. Apakah kamu orang khawarij? Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wanita yang haid atau nifas dia tidak berpuasa dan wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Wa yajibu al-qadha'u 'alaihima, wajib mengqadha bagi keduanya, wanita yang haid dan wanita yang nifas. Liqauli Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini adalah ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kana yusibu nadzalik, yang demikian itu dulu menimpa kami. Haid, ya. Nah, fanuk maru biqodo isom, maka kami diperintahkan untuk mengqodo puasa. Walanuk maru biqodo isola, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqodo solat. Nah. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Sehingga diantara syarat wajibnya puasa adalah bersih dari haid dan bersih dari nifas bagi seorang wanita. Kemudian al-mas'alatu sadisa, masalah yang keenam. Subutu dukhuli syahri Ramadan wa inqidha'ihi. Cara menetapkan masuknya bulan Ramadan dan selesainya bulan Ramadan. Penetapan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. Yathbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilal. Penetapan atau tetap yathbut, tetapnya bulan Ramadan atau ketetapan masuknya bulan Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu fa'ftiru." Kalau kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan kalau kalian melihat hilal maka berbukalah. Nah, ketika masuk atau melihat hilal Ramadan maka berpuasa, dan ketika melihat hilal Syawal maka berbuka. Nah, maka penetapan masuknya bulan Ramadan adalah dengan melihat hilal. Binafsihi au bisyahadati ghairihi ala ru'yatihi. Melihat hilal dengan sendirinya atau dengan persaksian orang lain yang telah melihat hilal. Au ikhbarihi bidzalik, atau dengan pengkhabaran adanya kabar atau berita telah munculnya hilal. Fa idza syahida muslimun adilun biru'yati hilal Ramadan, apabila seorang muslim yang adil terpercaya dia bersaksi melihat hilal Ramadan, sabata bihadihi syahadah dukhulu syahri Ramadan, maka telah tetap masuknya bulan Ramadan dengan persaksian ini, walaupun hanya satu orang. Satu orang melihat, lapor ke penguasa, pemerintah. Maka pemerintah, na'am, boleh untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan satu orang saksi ini, walaupun hanya satu yang melihat. Nah, dalilnya hadis Al Haris bin Hatib radhiyallahu taala anhu. Atau keumuman hadis tadi. Ya. Disebutkan di sini liqaulihi ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asyahr, bulan Ramadan, dia mukim, dalam keadaan mukim di bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Walikauli salallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda Rasulullah salallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, apabila kalian melihat hilal Ramadan maka berpuasalah, dan apabila melihat hilal Syawal maka berbukalah. Hadis yang tadi kita baca, riwayat Bukhari Muslim. Dan juga dalil yang lain wali hadisi Ibn Umar, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar, beliau pernah mengatakan, akhbartu Nabiya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasomahu wa amaron nas bisiyami. Aku mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal Ramadan. Maka beliau pun berpuasa dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa. Beliau di sini mengakui persaksian satu orang, Abdullah bin Umar, ketika mengkhabarkan telah melihat hilal, maka beliau berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Maka ketika ada seorang muslim yang adil, terpercaya, ya, jujur, ya, dia bersaksi telah melihat hilal, nah, ya, maka penguasa atau pemerintah boleh, ya, mengambil persaksian orang tersebut, boleh menjadikan dasar, ya, untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan satu orang muslim yang adil, terpercaya, jujur, yang telah bersaksi telah melihat hilal. Nah, adapun persaksian keluarnya Ramadan, ya, maka wajib atau harus atau disyaratkan harus dua orang saksi. Beda antara persaksian masuknya bulan Ramadan dengan keluarnya bulan Ramadan. Kalau keluarnya bulan Ramadan disyaratkan harus dua orang saksi. Ketika satu saja yang melapor tidak cukup. Nah, harus dua orang saksi yang melihat hilal Syawal, tanda keluar bulan Ramadan. Adapun masuknya bulan Ramadan cukup satu orang saksi berdasarkan hadis Abdullah bin Umar ini. Adapun harus dua orang saksi ketika melihat hilal Syawal, itu hadis dalilnya adalah hadis Al-Haris Ibn Hatib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annan sakali ru'yah wa in lam narahu wa syahida syahidan ad nasakna bi syahadatihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kami agar kami beribadah sesuai dengan ru'yah. Ya. Dan kalau kita tidak melihat ruqyah, kemudian ada dua orang yang bersaksi, dua orang yang adil, jujur, bersaksi, maka kami beribadah berdasarkan persaksian keduanya. Nah, sehingga keluarnya Syawal atau keluarnya Ramadan dan masuknya Syawal harus dua orang saksi yang melihat hilal. Tidak cukup hanya satu orang saksi. Ini cara pertama dari penetapan masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal. Fa in lam yurul hilal, sekarang cara yang kedua. Kalau tidak terlihat hilal, aw lam yashhad muslimun adlun bi ru'yatihi, atau tidak ada seorang muslim yang adil terpercaya yang telah melihat hilal, tidak ada yang bersaksi, wajib ikmalu iddati Sya'ban 30 yawman. Maka wajib menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan menetapkan Sya'ban 30 hari. Ya. Nah, baru besoknya Ramadan. Wala yathbut dukhulu syahri bi ghairi hadanil amrayn. Dan tidak boleh menetapkan masuknya Ramadan, ya, dengan selain dua cara ini. Cara melihat hilal dan cara yang kedua, cara menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Ru'yatul hilal au itmam Sya'ban 30 yawman. Melihat hilal atau menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Berpuasalah karena ru'yah dan berbukalah karena ru'yah, yaitu melihat hilal. Dan apabila kalian terhalangi dari melihat hilal, ya, terhalangi awan atau mendung atau hujan atau yang semisalnya, maka fa'akmilu iddata Sya'ban 30, sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hanya ada dua cara dalam menetapkan puasa Ramadan. Nah. Baik. Dan walhamdulillah pemerintah kita pemerintah muslim, penguasa kita penguasa muslim, sehingga yang mengurusi masuknya dan keluarnya bulan Ramadan adalah penguasa kita, pemerintah kita. Nah, kita hanya na'am menerima atau mengikuti hasil sidang isbat penguasa kita. In asoba falana walahum, kalau tepat keputusan sidang isbat maka untuk kita dan untuk mereka. Kalau tidak tepat, ya, nah, maka atas mereka kekeliruan dan kesalahannya. Nah, adapun kita tetap mengikuti na'am keputusan yang telah diputuskan oleh penguasa kita. Kemudian wa yathbutu inqida'u Ramadan bi ru'yati hilal syahri Syawal bi ru'yati hilal syahri Syawal bi syahadah muslimaini adlain. Dan penetapan keluarnya Ramadan adalah dengan melihat hilal atau dengan ru'yatul hilal, yaitu hilal bulan Syawal dengan persaksian dua orang muslim yang adil, yang terpercaya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau keluarnya bulan Ramadan atau masuknya bulan Syawal harus dua orang saksi. Fa ilam yashhad muslimani adlan bi ru'yatil hilal, kalau tidak ada dua orang muslim yang terpercaya yang bersaksi telah melihat hilal, wajib ikmalu iddat Ramadan 30 yawman, maka wajib menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari. Wajib menyempurnakan Ramadan 30 hari ketika tidak terlihat hilal atau tidak ada dua orang muslim yang terpercaya yang bersaksi telah melihat hilal. Baik, hanya ada dua cara dalam penetapan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan, yaitu dengan meru'yatul hilal, melihat hilal, atau dengan menyempurnakan Syaban 30 hari. Dan tidak ada cara yang ketiga, ya. Nah, adapun cara hisab, ya, cara hisab, maka sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menggunakan hisab untuk penentuan masuknya dan keluarnya Ramadan, ya, adalah sesuatu kekeliruan yang besar. Bahkan merupakan perkara yang diada-adakan di dalam Islam, ya, suatu yang bid'ah. Taib naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.